sepura niki. Kulo badhe ngomong kasar. Nanging niki wigati. Santai mawon. Kulo mboten nesuh. Mentang-mentang duit-duit saki kontrol melinti. Mentang-mentang duit-duit karo konco lali. Mentang-mentang duit-duit saki kontrol melinti. Mentang-mentang duit-duit karo konco lali. Eh, tole, raimu asu. Jaman kowe susah, koncomu sing bantu. Opo ora iling, asawamu luwe. Kene sing iuran penawamu melu mangan. Kurang nasu. So.